Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخواتي رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita yaitu pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, dan yang ketiga Hisnul Muslim beserta syarahnya. Setelah itu kita adakan tanya jawab. Mengenai sirahnya dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala, kita masih berada di bagian terakhir tentang perang Badar, Ghazwatu Badar Al-Kubra, yang lalu tentang berita peperangan yang sampai ke Mekah dan ke Madinah. Dan insyaallah pada pagi hari ini tentang sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah setelah membawa kemenangan dari medan Badar. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pergi pulang kembali ke kota Madinah. Wa taqaddama ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muta'ila al-Madinati mutawajjan bi nasrillah wa ma'ahu al-ghanaim wal asari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulang menuju kota Madinah dengan bermahkotakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pulang kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Seakan-akan beliau memakai mahkota, mahkotanya berbentuk kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikut bersama beliau al-ghanaim, harta rampasan perang, wal asari, dan para tawanan. Yang ditawan berapa kemarin? Yang ditawan 70. Kebanyakan adalah para pemuka kafir Quraisy. Membawa harta rampasan perang dan para tawanan. Falamma wasala qariban minas safra nazala hukmul ghanimah fa akhadha minha al-khumsa wa qasamaha sawiyan bainal ghuzati. Tatkala beliau mendekati daerah As-Safra, turun ayat mengenai hukum ghanimah, harta rampasan perang, yang diceritakan oleh Allah panjang lebar di surat Al-Anfal. Turun ayat mengenai bagaimana pembagian harta rampasan perang, yang mana disebutkan bahwa seperlimanya diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sisanya dibagikan kepada para mujahid, kepada para prajurit secara sama. Ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, dan seterusnya. Fa anna lillahi khumusahu walir rasuli. Ayat-ayat mengenai al-ghanaim, harta rampasan perang. Jadi seperlima diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisanya dibagikan secara rata kepada para peserta perang, kepada para prajurit. Falamma halla bis-safra'i amara biqatlin Nadr ibn al-Harith fa daraba 'unuqahu 'Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala telah sampai di daerah As-Safra, beliau memerintahkan agar supaya An-Nadr bin al-Harith dibunuh. Biasanya tawanan dilindungi, tapi ini Rasulullah nyuruh supaya dibunuh An-Nadr bin al-Harith, karena dia ini pemegang panji-panji kafir pada perang Badar, dan dia musuh besar umat Islam. dan memang pantas balasannya hanya dibunuh. Karena dia kalau tidak dibunuh, dia akan menjadi benalu, akan ngerusak. Akhirnya ditebas lehernya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hawalamma halla bi'idki dhabiyyah amara biqatli Uqbah ibn Abi Mu'ayth faqatalahu Asim ibn Thabit al-Ansari wa qila Ali ibn Abi Thalib. Tatkala telah sampai di daerah Irkut Dhabiyah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dibunuh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini juga dedengkot kafir Quraisy. Uqbah bin Abi Mu'ayth, kejahatannya kepada Islam dan kaum muslimin serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Dan Uqbah ini pula yang mengambil kotoran unta yang kemudian dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sujud, dan balasan yang paling pantas adalah dipenggal lehernya. Akhirnya dia dibunuh oleh Asim bin Thabit al-Ansari. Ada juga pendapat yang mengatakan dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Amma ru'usul muslimin alladzina kharaju li tahni'atihi falaqawhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ar-ruha thumma rafaquhu yushayyi'unahu ila al-Madinah. Adapun pemuka-pemuka kaum muslimin yang mereka keluar dari Madinah untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan selamat atas kemenangannya, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Ar-Rauha, kemudian mereka menemani beliau dan mengantarkannya sampai masuk ke kota Madinah. Karena perang Badar enggak wajib ya. Enggak wajib. Jadi perang Badar ini yang mau ikut silahkan, yang tidak enggak apa-apa. Karena tujuan utamanya bukan perang, tapi Allah mengalihkan menuju peperangan. Sehingga banyak pemuka-pemuka kaum muslimin yang tidak ikut karena mereka enggak nyangka kalau ternyata adalah perang. Mula-mula akan menghadang kafilah Quraisy. Akhirnya Quraisy manggil meminta bantuan dari Mekah dan terjadilah peperangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin menjemput kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan ucapan selamat kepada beliau, menyertai beliau dan mengantarkan sampai masuk ke kota Madinah. Tentu saja dengan sukacita. Fadakhala fiha mudaffaran mansuran qad khafahu kullu aduwin. Lalu masuk ke kota Madinah dalam keadaan menang dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua musuh menjadi takut karenanya. Bayangkan ya, sukacita. Ini orang Islam bahagia. Sementara orang yang munafik, mereka kecil hati, ciut hatinya. Islam lagi menang, Islam lagi besar, mereka ciut hatinya. Wa aslama nasyarun katsirun wa tadahara Abdullah ibn Ubay wa zumala'uhu bil Islam. Dan karena yang demikian ini, maka banyak orang yang masuk Islam. Sampai-sampai orang munafik pun diantaranya Abdullah bin Ubay dan teman-temannya menampakkan keislaman. Jadi kalau lihat kemenangan ya, itu kan orang jadi tertarik, termotivasi untuk ikut-ikutan. Maka banyak orang yang masuk Islam karena itu. Kemudian orang yang benci kepada Islam pun menampakkan keislaman, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya pura-pura Islam, padahal hati mereka benci dengan Islam, yang akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita lanjutkan dulu, kita selesaikan perang Badar. Qishatul Asari, Qadhiyatul Asari. Permasalahan tawanan. Apa yang dilakukan kepada para tawanan yang jumlahnya 70 orang itu. Walamma taqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasyara fil Asari. Tatkala telah sampai di Madinah dan telah tenang di Madinah, beliau bermusyawarah kepada sahabatnya tentang permasalahan tawanan. Musyawarah. Inilah di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu musyawarah. Dan ini merupakan perintah Allah. Allah berfirman wa amruhum syura bainahum, supaya kita saling mengadakan musyawarah. Musyawarah ya. Permusyawaratan dalam keadilan. tapi benar-benar musyawarah. Fa'asyara Abu Bakrin bi akhdil fidyati minhum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberikan isyarat agar supaya mereka disuruh menebus diri mereka. Menebus ya, menebus bayar fidyah. Wa asyara Umar bi qatlihim. Sahabat Umar memberikan isyarat supaya dibunuh saja. Jadi sahabat Abu Bakar isyaratnya, musyawarahnya itu isinya biarkan mereka menebus diri mereka. Sahabat Umar bilang dibunuh saja mereka. Faqarrara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhdhal fidyah wa kanat min 4000 ila 3000 ila 1000 ila 1000 dirham. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk mengambil tebusan dari mereka. Silakan kalian tebus diri kalian masing-masing. Sehingga ada yang menebus diri mereka dengan 4000, ada yang menebus dengan 3000, ada yang menebus dengan 1000 dirham. Macam-macam ya, tergantung kemampuan mereka. Ada yang nebusnya 4000 dirham, ada yang 3000 dirham, ada yang cuma 1000 dirham. Bahkan ada juga nanti yang tanpa tebusan. Wa man kana minhum yaqra'u wa yaktubu faj'ala fidyatahu an yu'allima 10 ghilman minal muslimin. Dan barang siapa di antara tawanan itu yang bisa baca tulis, maka tebusannya adalah supaya dia mengajar 10 pemuda dari kaum muslimin. Subhanallah. Jadi kalau di antara tawanan itu ada yang bisa baca tulis, maka tebusannya adalah kamu harus mengajar 10 pemuda dari kaum muslimin. Kamu ajarkan baca tulis, nanti kamu dibebaskan. Karena memang ikhwan wa akhwati la rahimahumullah, waktu itu di sana jahiliyah dan mereka itu kaum yang ummi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan." Jadi Allah mengutus Rasulullah kepada kaum yang ummi. La yaqra' wa la yaktub, enggak bisa baca tulis. Bahkan nabi pun semula adalah an-nabi al-ummi, tidak bisa baca tulis. Sehingga Al-Qur'annya benar-benar wahyu. Rasulullah enggak pernah nulis, enggak pernah baca. Dan ini Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Rasulullah bisa baca tulis, mereka bisa ragu. Jangan-jangan Muhammad baca, jangan-jangan Muhammad nyontek ya dari Taurat, dari Injil, enggak, benar-benar wahyu. Dan Islam ini sangat menganjurkan supaya umatnya menjadi orang pandai, berilmu, ilmu ukhrawi terutama dan juga ilmu duniawi, supaya kita enggak kalah. Sehingga wahyu yang pertama turun pun adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disuruh belajar baca dan tulis. Islam itu sangat mengutamakan ilmu. Al-ilmu ya ikhwan, kalau orang berilmu itu tidak ada tandingannya. Ilmu adalah segala-galanya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ilmu la ya'tiluhu syai'un liman shahhat niyyatuhu." Ilmu itu tidak ada bandingannya bagi orang yang niatnya benar. Lalu beliau ditanya, "Kaifa dzalik?" Bagaimana demikian wahai Imam Ahmad? Ala yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Karena orang ketika menuntut ilmu, dia punya niat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, memberantas kebodohan. Karena sifat dasar manusia itu adalah tidak mengerti apa-apa. Kita lahir dari perut ibu kita, kita tidak mengerti apa-apa. Tapi Allah memberikan fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati supaya kita mau belajar. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu enggak ngerti apa-apa. Tapi Allah memberikan kepadamu penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur, difungsikan dengan baik. Jadi ada yang tebusannya itu mengajarkan kepada 10 kaum muslimin baca tulis. Berbahagialah para guru. Guru itu benar-benar luar biasa. Guru itu segala-galanya. Maka dari itu ya ikhwan, jangan sekali-kali menghina dan melecehkan guru, siapapun dia. Guru itu adalah lebih dari bapak kita, lebih daripada ibu kandung kita. Guru ya. Para salaf mengatakan ana abdu man 'allamani walu harfan. Aku adalah budak guru saya. Aku adalah budak orang yang mengajar saya walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf dia adalah guru kita. Apalagi dua huruf, apalagi seribu huruf, apalagi satu kitab, apalagi berkitab-kitab, itu lebih guru ya. Benar-benar guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang menjadikan kita ngerti, kita faham, yang menunjukkan jalan kepada kita. Kalau bapak dan ibu kita itu murabbil jasad, murabbil jasad, mentarbiah jasad kita, membesarkan badan kita. Kita kecil jadi besar badannya. Sementara kalau guru kita itu murabbir ruh, yang mentarbiah roh kita, jiwa kita. Kemudian wa ahsana ila ba'dil asari fa atlaqahum bighairi fidya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada sebagian tawanan, lalu memerdekakan mereka tanpa fidyah, tanpa tebusan. Jadi ada sebagian tawanan yang dimerdekakan tanpa ada tebusan. Ini merupakan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wa ba'atat Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fida'i zawjiha Abil 'Ash بمال فيه كلادة لها كانت عند خديجة فأدخلتها فيها على أبي العاص. Zainab putri Rasulullah SAW. Ini Zainab, ini putri Nabi. Putri Nabi ada berapa? Ada berapa putrinya? Ada empat ya. Zainab atau yang besar dulu Ummu Kultum atau Rupaya, Zainab, Ummu Kultum, dan yang paling kecil Fatimah. Ini Zainab masih berada di Mekah. Rasulullah sudah hijrah kan dengan kaum muslimin. Ini Zainab masih ada di Mekah karena suaminya kafir. Dia menikah dengan seorang bernama Abul As. Abul As panggilannya kafir. Zaman jahiliyah, belum Islam ya, belum ada Islam waktu itu. Setelah ada Islam, setelah kaum muslimin hijrah semuanya ke Madinah, Zainab tetap ditahan oleh suaminya, enggak boleh hijrah. Jadi Zainab masih ada di Madinah. Bayangkan ya, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjuangan Rasulullah luar biasa. Betapa sabarnya beliau. Putri beliau ditahan oleh suaminya di Mekah, padahal beliau hijrah ke Madinah. Perjuangan ya ikhwan. Maka dari itu kalau sudah kita bicara perjuangan, maka jangan pakai perasaan. Karena kalau kita pakai perasaan nanti enggak tega, kasihan, seperti itu macam-macam. Iya. Zainab mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suaminya Abul As, mengirimkan harta yang di sana ada kalung. Yang mana kalung itu hadiah dari ibunya Khadijah ketika nikah dengan Abul As. Jadi ibunya Khadijah bintu Khuwailid memberikan hadiah kalung kepada Zainab ketika nikah dengan Abul As. Karena disuruh nebus, maka Zainab pun kepingin menebus suaminya. Betapa setianya Zainab kepada suaminya walaupun suaminya kafir. Akidah tetap akidah. Dan ini belum ada larangan ya nikah dengan non muslim bagi muslimah. Jadi Zainab mengirimkan harta yang di sana ada kalung hadiah Khadijah ketika nikah dengan Abul As. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqalaha riqqatan shadidatan fasta'dzana as-sahabata fi itlaqihi bighairi fidyah fa'alu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, melihat kalung itu, Rasulullah langsung terenyuh. Langsung terharu Rasulullah, sangat terharu karena ingat dengan istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terharu ingat itu dengan Khadijah. Akhirnya Rasulullah minta izin kepada para sahabat, bagaimana kalau Abul As dimerdekakan, dibebaskan tanpa adanya tebusan. Sahabat setuju. Fa atlaqahu ba'da an istarafa alaihi an yukhalliya sabila Zainab fakhallaha fahajarat ilal Madinah. Akhirnya dibebaskan Abul As setelah ada syarat. Syaratnya biarkan Zainab hijrah ke Madinah. Jadi kamu dibebaskan tanpa ada tebusan, tapi syaratnya adalah biarkan Zainab hijrah ke Madinah. Akhirnya Zainab pun dibiarkan untuk hijrah ke Madinah. Ceritanya panjang. Subhanallah. Jadi inilah peperangan ya ikhwan. Jadi dalam Islam ini kita enggak usah pakai perasaan. Perasaan disimpan rapat-rapat. Yang bicara adalah dalil dan akal. Yang bicara dalil dan akal. Kemudian masih ada lagi kisah yang membuat kita terharu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatu bunatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ruqayyah wa zawaju bunatihi ummukal bi Utsman. Wafat putri beliau Ruqayyah dan menikahnya putri beliau Ummu Kultum dengan Utsman. Jadi ketika beliau dalam perjalanan menuju ke Madinah itu ada putrinya yang wafat. Wa kanat Ruqayyatu bintun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maridatan hina kharaja li ghazwati Badr. Dan bahwasanya Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit ketika beliau keluar menuju perang Badar. Ketika berangkat menuju perang Badar, Ruqayyah dalam keadaan sakit. Tapi tetap berangkat beliau. Wa kana tahta Utsman. Tahta Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu fa amarahu an yatakhallafa 'alaiha liyumarridaha. Dan bahwasanya Ruqayyah adalah istrinya Utsman bin Affan, maka Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan untuk absen, tidak ikut perang Badar untuk merawat istrinya. Jadi sahabat Utsman enggak ikut perang Badar. Rasulullah berpesan, kamu rawat saja istrimu yang sakit, enggak usah ikut perang Badar. Walahu ajru man hadara Badran wa nasibuhu. Namun sahabat Utsman mendapat pahala seperti orang yang ikut perang Badar dan juga ikut mendapat bagian. Jadi pahalanya sama dengan peserta perang Badar dan beliau juga dapat bagian. Kalau ada ghanimah, harta rampasan dapat. Karena memang beliau ingin perang, tapi enggak boleh perang untuk merawat istri tercinta Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khallafa 'alaiha aidan Usamah bin Zaid. Dan Rasulullah juga menyuruh absen sahabat Usamah bin Zaid untuk menyertai sahabat Utsman dalam merawat Ruqayyah. Usamah bin Zaid ya, ini kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya juga kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Usamah bin Zaid bin Harithah. Fatuwfiya qabla rujuhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ternyata Ruqayyah ini wafat sebelum kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bayangkan ya. Jadi pulang anaknya sudah enggak ada, wafat. Inilah perjuangan ya, perjuangan. Orang-orang yang kita cintai siapapun dia, dia akan mati. Bapak kita akan mati, ibu kita akan mati, istri kita akan mati, suami kita akan mati, anak kita akan mati, siapapun akan mati. Dunia pun yang kita cintai akan kita pisah dengannya. Qala Usamah, berkata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Atanal khabaru ay bisharatul fatah hina sawayna turab ala Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang berita kepada kami, berita kemenangan Badar ketika kami sedang menimbunkan tanah di kuburan Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ketika menguburkan Ruqayyah, datang kepada mereka berita kaum muslimin menang di Badar. Walamma taqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati wa tma'anna biha, zawwaja Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ibnatahu al-ukhra Umm Kultum. Tatkala Rasulullah sudah sampai di Madinah dan sudah tenang di Madinah, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain Ummu Kultum. Jadi putri Rasulullah ya, yang paling besar itu Ruqayyah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kultum, kemudian baru Fatimah. Subhanallah, Rasulullah sangat cinta kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ikhwan, jangan sampai kita menghina sahabat siapapun dia. Karena ada yang menghina sahabat, termasuk ada kelompok yang benci kepada sahabat Utsman. dituduh macam-macam. Sahabat Utsman ini orang baik ketika Rasulullah hidup dan ketika Rasulullah sudah wafat. Karena kalau Utsman ini bukan orang baik, enggak mungkin Rasulullah menikahkan putrinya. Ruqayyah. Ruqayyah wafat dinikahkan dengan Ummu Kultsum. Nanti juga ada Ummu Kultsum wafat, Rasulullah bilang kalau saya punya putri lagi, saya nikahkan dengan kamu. Tapi sudah habis putrinya. Falidzalika summiya Utsman radhiyallahu taala anhu bidin nuren. Karena itulah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu diberi gelar dengan dun nuren, yang mempunyai dua cahaya. Maksudnya adalah yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman punya gelar dun nuren wal hijratain, yang punya dua cahaya dan punya dua hijrah. Dua cahaya, dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hijrah, karena beliau pernah hijrah ke Habasyah dan hijrah juga ke Madinah. Wa qad taqiyat ma'ahu hatta tuwfiya fi Sya'ban sanata 90 min al-hijrah wa tufinat bil Baqi'. Dan Ummu Kultsum ini bersama-sama dengan sahabat Utsman sampai Ummu Kultsum wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan Baqi di Madinah. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dengan demikian kita telah selesai peperangan Badar. Nanti ada beberapa peperangan-peperangan kecil sebelum kita masuk pada peperangan besar, yaitu Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Dari kajian kita tadi ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama-tama, bahwasanya seseorang yang jihad fisabilillah itu ada dua kebaikan yang pasti didapatkan salah satunya. Dua kebaikan yang pasti didapatkan salah satunya. Kebaikan yang pertama adalah mati syahid. Ya kan? Mati syahid. Yang dijemput oleh bidadari yang cantik jelita dan dia tidak mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Mereka terbang di surga di jawfi ta'irin khadir, di tembolok burung-burung yang hijau di surga. Ini yang pertama, kalau dia mati, mati syahid. Dan setiap orang Islam itu menginginkan supaya mati syahid, mati yang paling mulia, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam jihad yang syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa syahid." Barang siapa yang berperang tujuannya supaya kalimat Allah yang tinggi, maka dia matinya adalah sebagai mati syahid. Kemudian yang kedua, kalau mendapat kemenangan, maka dia mendapatkan ya kemenangan. Mendapat kemenangan, mendapat kebesaran, mendapat kemuliaan, mendapat harta rampasan perang, dan seperti itu. Kemudian di antara kandungan kisah ini, bahwasanya boleh membunuh tawanan kalau diperlukan untuk membunuhnya. Memang tawanan harus dihormati. Tawanan dihormati ya, dihormati, dijaga, dipelihara. Tapi ada tawanan-tawanan yang boleh dibunuh, seperti Nasr, An-Nadr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Karena mereka dedengkot, mereka adalah benalu yang sangat merusak, sangat berbahaya, dan mereka pantas dibunuh. Walaupun tawanan boleh dibunuh kalau memang dia layak untuk dibunuh. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, bahwa boleh kita menyambut dan mengucapkan selamat atas kesuksesan. Jadi kalau ada orang mendapat kesuksesan, maka kita boleh mengucapkan selamat. Terutama adalah kesuksesan yang menyangkut dengan Islam wal muslimin. Selamat atas kesuksesanmu. Selamat atas keberhasilan. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, kemenangan Islam akan membuat orang lain tertarik untuk masuk Islam. Iya kan? Biasanya orang itu kan menunggu-nunggu dulu. siapa kira-kira yang menang? Yang menang siapa, saya akan ikut yang menang. Biasanya orang kan gitu kan. Nah ini kalau Islam pas menang besar, nanti semuanya bakal ikut-ikutan masuk Islam. Nah ini setelah mereka masuk Islam, perlu dibuktikan Islamnya benar atau pura-pura saja. Dan kemenangan Islam membuat ciutnya hati orang-orang munafik. Kalau Islam lagi besar dan menang, orang munafik ciut sekali, akut mereka. Dan mereka selalu cari-cari kesempatan kapan bisa menghancurkan. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, bahwa dalam segala perkara hendaknya pemimpin itu selalu musyawarah. Iya kan? Rasulullah selalu musyawarah. Musyawarah dengan para sahabat, terutama sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, untuk menghormati mereka dan mendengar pendapat mereka. Walaupun tetap keputusan berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, boleh meminta tebusan untuk tawanan. Boleh ya. Jadi misalnya kamu berhasil menawan orang kafir, disuruh nebus mereka, silakan tebus. Ditebus berapa? Dengan 1 miliar dolar, ya kan? Disuruh nebus. Boleh. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, bahwa Islam itu sangat mengangkat pentingnya, sangat mengangkat ilmu, pentingnya ilmu, dan Islam datang memberantas buta huruf, buta aksara. Jadi Islam datang memberantas buta huruf dan buta aksara. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, boleh memerdekakan tawanan tanpa tebusan. Itu tawanan-tawanan yang tidak berbahaya dan mereka tidak ada pengaruhnya sama sekali. Adanya mereka dengan tidak adanya dianggap sama. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, kebaikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Zainab. Dan ini jangan dikatakan nanti Rasulullah pilih kasih ya, bukan. Karena memang Abul As itu bukan tawanan yang berbahaya, sehingga dibebaskan tanpa ada tebusan sebagaimana beberapa tawanan yang lain. Karena kalau dia bahaya enggak mungkin dimerdekakan. Kemudian di antara kisah ini pula, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela meninggalkan segala yang dicintainya. Meninggalkan segala yang dicintainya demi cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di sini meninggalkan putri tercinta Ruqayyah dalam peperangan, dan pulang putrinya sudah meninggal dunia. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, yaitu keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Utsman ya radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau terbunuh dalam keadaan zalim. Sahabat Utsman waktu itu difitnah macam-macam, terjadi fitnah ya, sehingga rumah beliau dikepung oleh para pengacau. Dikepung, disebutkan dalam sebagian riwayat mereka berhasil mengepung rumah sahabat Utsman selama 40 hari dikepung rumahnya. Dan beliau di rumah hidup apa adanya. Beliau selalu puasa dan beliau juga selalu ngaji Quran. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sampai ada sebagian pemberontak berhasil masuk ke dalam rumahnya lalu memegang jenggot sahabat Utsman. Sudah tua beliau sahabat Utsman. Megang jenggotnya digoyang-goyangkan sehingga gigi-gigi beliau saling bertabrakan mengeluarkan suara. Lalu para pemberontak menghunuskan pedang dan menyabet beliau dengan pedang. Dan beliau dilindungi oleh istrinya yang bernama Nailah, sehingga jari-jari istri putus karena melindungi suaminya. Kemudian mereka menyabetkan pedang lagi dan terkena sahabat Utsman, beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan puasa dan ngaji Quran, baca mushaf, walaupun beliau hafal ya, sehingga ada darah beliau yang muncrat, memuncrat terkena satu ayat di Quran yang berbunyi fasayakfika humullah wahuwa samiul alim, Allah akan mencukupkan kamu dari mereka, mereka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. yang mana pada malam hari sebelum terbunuhnya, sahabat Utsman mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Aftir indana ghadan, wahai Utsman, kamu besok buka bersama kami." Sehingga hari itu beliau puasa, dan benar-benar hari itu beliau buka bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kubur sebagai syahid. Kita perlu selalu berdoa kepada Allah, jangan sampai di hati kita ada benci kepada salafus saleh, kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada benci. Jadi sahabat Utsman ini sangat utama dinikahkan dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dapat gelar Dzun-Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kisah berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.